وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan untuk menuntut ilmu. Ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Fardu ain adalah ilmu yang wajib untuk kita semua kaum muslimin untuk mempelajarinya. Contohnya siapa yang kasih contoh? Siapa yang bisa beri contoh? Pelajaran kita kemarin, ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Iya. Man. Fardu ain. Semua kaum muslimin wajib mempelajarinya. Taib ahsan. Arkanul Islam, arkanul iman, wajib semua. Tidak ada udzur. Selama dia ngaku sebagai seorang muslim mukmin, wajib dia mempelajari tauhid nomor wahid. Syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia harus mempelajari ketauhidan. Poin yang kedua, menegakkan sholat. Harus dia mempelajari sholat yang ditentukan dan dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan asal-asal, bukan cuma sekedar ngikut-ngikut. Mayam bagi, tidak pantas. Coba lihat orang takbiratul ihramnya, beda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang setengah mati takbir, tidak jadi. Allah. Begitu susahnya melakukan takbiratul ihram. Nanti setelah wallahi Allah akbar pagi juga saat 4 kali, 5 kali dia ancang-ancang tidak jadi-jadi. Subhanallah. Ini setengah pati hadap baca dia masih baku urus dengan takbiratul ihram. Adakah Rasulullah mengajari takbiratul ihram seperti itu? Atau adakah sahabat melakukan? Kan tidak. Satu yang sangat mudah. Subhanallah. Sallu kama ra'aitumul usalli. Tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, haji, al-iman billah, malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyumil akhir. Harus dia pelajari. Untuk dia satu jadikan satu keyakinan. Yang tidak bisa digoyahkan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Harus yakin apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapapun dia dan apapun dia. Hatta Rasul tidak boleh diibadahi. Tidak boleh kita istighatsah terhadapnya. Barakallahu fiik. Tidak boleh kita berdoa meminta kepada Rasul dalam kondisi beliau telah meninggal dunia. Barakallahu fiik. Adapun fardu kifayah, yakni mempelajari yang ini lebih rinci lagi, lebih mendalam lagi, itu fardu kifayah. Sehingga dia menjadi ulama yang menjadi rujukan ketika ada persengketaan, perselisihan, atau ada tersamarkan, sehingga mereka lah yang menjadi rujukan, ditanya, dimintai keterangannya, penjelasannya, dan fardhu kifayah. Kita melanjutkan pelajaran kita, barakallahu fikum. Wa fihi ma Nabi Musa radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matal ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمْ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah SAW tentang ilmu dan petunjuk ini. Berkata Rasulullah SAW, perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya dari petunjuk dan ilmu. Al-Qur'an, hidayah dan ilmu. Kamatsali ghaithin, sama persis seperti hujan. Ilmu dan hidayah. Yang berbeda-beda ini adalah tanah. Asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Maka di antara tanah-tanah ini ada tanah yang bagus. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Wal baladu thayyibu, adapun tanah yang bagus, subur, gembur, yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, akan keluar dari situ tumbuhan-tumbuhan yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subur, gampang menumbuhkan. Barakallahu fikum. Apapun yang ditanam di atasnya, insya Allah akan membuahkan hasil. Maka ini contoh tanah pertama. Tayyibah qabilatil ma, tanah subur gembur ini, tanah baik ini. Barakallahu fikum. Kama salil ghaythi tib fa'ambatatil kala wal ushbal kathir. Ketika turun hujan, langsung tumbuh tetumbuhan padanya. Rumputan, barakallahu fikum, yang bercocok tanam di tanah yang subur ini, akan subur tanamannya, akan mudah dia mengolahnya. Barakallahu fikum. Tanah subur gampang untuk diolah, gembur. Tidak setengah mati mau pacol. Itu tanah subur. Barakallahu fikum. Baik. Boleh mengkoreling tangan. Anda lihat kalau tanah itu tidak subur, pakai pacul setengah mati. Tidak tumbuh keras dia. Tidak tumbuh padanya itu tumbuhan. Fa'ambatatil kala wal ushbal katsir. Dia akan menumbuhkan tumbuhan, pepohonan, rumputan yang sangat banyak, subur. Terkadang orang kewalahan kalau harus memusnahkannya. Barakallahu fikum. Kewalahan untuk memusnahkannya. Dan untuk memusnahkannya dengan cara apa? Ditimbun ulang, ditutupi dengan tanah. Dengannya tanah akan lebih subur dan gembur lagi. Itu sesungguhnya. Tayyib, barakallahu fikum. Asaba ardan, ini tahu contoh tanah pertama. Wa kanat minha ajadib. Tanah pertama yang bagus. Tanah kedua, ajadib amsakatil ma. Sekalian keras dia, semacam bebatuan. Barakallahu fikum. Yang justru fungsinya untuk menampung air. Tanah keras tapi justru menampung air. Dia sebagai gentong-gentong air. Ibaratnya dia bakal jadi telaga. Atau tempat-tempat yang dengannya dia bisa menampung air. Ini yang kedua. Amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas fasyaribu wasaqau. Tanah yang seperti ini yang terkumpul padanya air, maka Allah memberikan kemanfaatan lewat tanah itu yang bisa menahan air, memberikan kemanfaatan kepada orang-orang, akhirnya orang-orang pun meminum dari air tersebut. Wasaqau, dan mereka memberi minum untuk ternak-ternak mereka. Wazara'u, dan mereka bisa mengairi ladang-ladang mereka untuk bercocok tanam. Itu yang kedua. Wa kanat minha tayyib. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Kelompok yang ketiga dari tanah ini permisalan tentang manusia ini. Innama hiya qiyanun la tumsiku ma wa la tumbitu kala. Semacam tanah pasir. La tumsiku ma'a. Ketika turun air hujan langsung teresap hilang itu air. Semacam padang pasir. Turun air lebat khas. Mana tuh air tadi hilang sudah. Tidak juga menumbuhkan tumbuhan. Tidak juga tidak menahan air. Tidak bisa menampung air. Fadhalika matalu manfaku habidinillah. Maka seperti itulah orang-orang yang belajar agama ini. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Dia mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada orang. Fa'alima wa 'allama. Dia mengetahui, dia telah mempelajari dan mengajari orang. Barakallahu fikum. Ini dua yang pertama ini. Wa matsalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Dan yang ketiga, kelompok orang-orang yang tidak peduli tentang agamanya, tidak mau tahu tentang Islam yang dia anut ini, cuma sekedar bukan kebutuhan menurut dia. Seandainya pun sekolah itu hanya sekedar bahwa itu adalah tuntutan, ente sekolah sini, ente harus belajar ini, selesai-selesai, tidak ada sesuatu. Walaupun dia belajar halal haram, belajar yang mana wajib, mana yang sunnah, mana ini, enggak. Cuma sekedar thaqafah, pengetahuan. Sekedar untuk mendapatkan ijazah. Bukan kebutuhan bahwa itu adalah agama dia yang harus dia pahami, dia mengerti, dia harus jalankan, bukan. Subhanallah. Orang yang seperti ini belajar atau tidaknya sama saja. Nol. Ketika dia mendapatkan ijazah selesai sudah. Karena itulah yang dia inginkan dari pelajaran dia. Bukan dia belajar untuk dia amalkan. Baik. Ana pernah masuk ke asrama. Baik, katanya perguruan tinggi Islam. Mahasiswa dari Indonesia. Ana lihat di asrama itu, di kamar itu, so ada bola. Ada televisi besar. Ada domino. Ada catur. Ada gitar. Kira-kira bakal keluar anak mahasiswa dari TV universitas ini model bagaimana kira-kira? Kalau sore main bola, kelar main bola mandi, kelar mandi gitaran, semalam-malam main domino. Kalau pergi satu-satu tinggal dia sendiri nonton televisi, sampai televisi yang nonton dia. Tak tidur di muka televisi. Barakallahu fiik. Belajar hanya karena ujian. Apa ini harap? pulang dia dengan gelar, tapi nol. Belajarnya hanya pas besok ujian, ujian besok. Ayam pak, cuma sekedar untuk mengisi soal-soal, bukan begitu belajar. Belajar agar supaya Anda mengamalkannya. Ada keinginan, bagaimana sih tata cara sholat yang benar? Oh begini, kata dalilnya ini. Dia amalkan itu ilmu. Itu namanya ilmu. Bagaimana tata cara ruku yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW? Model ruku. Model sujud. Ada. Sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Sudah jelas. Bagaimana sih tata cara Rasulullah SAW untuk dia pelajari, untuk dia amalkan itu? Itulah ilmu. La haula wa illa billah. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dia tidak mengangkat kepalanya, tidak mau menerima, wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Enggak mau. Seandainya tidak sekolah dia di sekolah itu, dia tidak akan pernah mau belajar pelajaran itu. Cuma karena dia sekolah di sekolah itu, ya harus belajar pelajaran itu. Katanya universitas, sekolah tinggi, agama. Ya karena tujuannya sekedar untuk mendapatkan ijazah, ya itu yang dikejar. Jadi fokusnya di situ. Apapun yang bisa menopang untuk mendapatkan itu, itulah. Nol. Subhanallah. Baik, kita lihat hadisnya. Syarahnya. Qala hafizahullah ta'ala hadal hadis mutadhamminu lil amthilatin nabawiyyah. Hadis ini mencakup perumpamaan Nabi wallahu jalla wa ala yadribul amsala linnas. Allah memberikan permisalan untuk manusia karena dengan permisalan gampang kita memahami. Wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam yadribul amsala litawdihil ahkam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan agar supaya jelas hukum-hukum ini. Wa tarsikhuha fil adhan, agar supaya kokoh dalam ingatan. Wa hadza matsalun adzimun minal amsalin nabawiyyah. Jadi perumpamaan yang sangat agung dari perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disyabda banyak, Al-Qur'an banyak memberikan permisalan. Rasul juga banyak memberikan permisalan-permisalan yang sangat indah dan betul-betul mengena. Subhanallah. Faqad syabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'ilma alladhi ja'a bihi min al-kitab was sunnah bil ghaythi al-katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan, memperumpamakan ilmu dan hidayah ini berupa Al-Qur'an dan sunnah sama seperti air hujan yang turun deras. Alladhi asaba al-ardha fa ahyaha, yang menimpa permukaan bumi dan menghidupkannya. Wa kadzalikal ilm, demikian juga ilmu. Fainahu tahya bihil qulub, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya hati ini hidup. Sumaqassama sallallahu alaihi wasallam an-nasa ma'al ilmi ila thalathati aqsam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia sifat dan sikap mereka terhadap ilmu ini, hidayah ini, Al-Qur'an dan Sunnah ini menjadi tiga. Sama seperti pembagian tiga jenis tanah di atas muka bumi ini, persis. Al-ardi idza nazala 'alaiha al-mataru tanqasim ila thalathati aqsam. Permukaan bumi ini ketika diturunkan padanya hujan, maka terbagi menjadi tiga. Al-qismul awwal, yang pertama, alladhi yahfadul ma'a fil khawabi wal atrib awal atribah fayunbitul kala wal usba. Baik, al-qismul awwal yang pertama, yahfadul ma', tanah gembur sangat gampang menahan air. Tanah gembur, barakallahu fikum. Tanah gembur. Dibuat perumpamaan. Baik. Tanah gembur. Tanah subur diambil. Masukkan di dalam apa? Satu wadah. Satu wadah kemudian dilubangi. Kemudian ambil tanah yang apa? Tanah yang tidak subur sama sekali. Tanah keras. Dihancurkan, masukkan juga di situ. Dengan volume yang sama. Kemudian dituang air dengan jumlah yang sama pula. Paham? Air yang jatuh ke bawah, ini habis betul. Cuma berapa persen yang tinggal di tanah. Sementara ini yang turun ke bawah, sedikit sekali. Lebih banyak yang tinggal di tanah. Ini namanya amsakal ma. Ini namanya memegang, menahan air. Dan untuk keringnya juga lama. Sementara ini, begitu datang kemarau langsung kering. Barakallahu fiikum. Ilah yang pertama. Taib. Faitabi'ul al-hifd wal-ma' fayajtami'u fihi al-hifdul ma' wal-imbas. Tanah ini, yang gembur subur ini, dia menahan air dan bisa menumbuhkan tumbuhan. Yang tafi'un nasu bis-saqi war-ray. Barakallahu fikum. Coba lihat. Baik. Hutan yang sangat lebat. Tanahnya sangat subur. Begitu hujan turun, tidak ada erosi. Tidak ada cerita erosi. Barakallahu fikum. Justru yang adalah mata-mata air. Barakallahu fikum. Di atas gunung dan di kaki-kaki gunung. Paham barakallahu fikum? Ini hutan. Gembur, subur. Tanahnya. Dia menahan air. Dia menumbuhkan tumbuhan dan dia mengeluarkan air. Fayantafi'un nas bisaqi war-ray. Orang-orang mengambil manfaat daripadanya. Bisaqi dengan minum, war-ray. Wa yantafi'una bil-ghaythi wal-kala bil-ushb wal-kala. Mereka juga manusia mengambil manfaat dari tanaman yang ditanam atau rumputan yang dipakai untuk barakallahu fikum memberi makan ternak. Wa hadza mathaluhu kamathalil fuqaha. Perumpamaan ini sama seperti orang-orang faqih, para ulama, al-muhaddithun, alladzina hafidun nususa, yang mereka menghafal nas-nas Al-Qur'an, wa tafaqahu fiha, dan mereka memahami, mendalaminya. Wa bayyanu fiqhaha lin-nasi, dan menerangkan kepada manusia apa yang menjadi pelajaran-pelajaran di dalamnya. Fasyarahuha wa waddahuha. Ulama inilah yang mensyarahnya, memberikan keterangan, memperjelas, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Kal ardillati jama'atil ma, sama persis seperti apa? Seperti tanah yang jama'atil ma, yang mengumpulkan air. Wa ambatatil kala, mengumpulkan air, menahan air dan menumbuhkan tumbuhan. Fahibdul ulama ilin nususi wal ahadithi mataluka masali jam'il ma. Maka para ulama ketika mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, memahami makna-maknanya, memahami hukum-hukumnya, ini sama seperti apa? Tanah yang menyimpan air. Barakallahu fikum. Kamasali jam'il ma fil fil ghudran wa fi batinil ard, dan di dalam tanah. Paham barakallahu fikum. Semakin subur, semakin lebat itu hutan, semakin banyak air yang dia tampung. Coba kalau tidak ada hujan turun langsung lewat. Kalau tidak ada pepohonannya, tidak subur, tidak gembur. Watabkahu mithluhu kama thali imbatil kala. Baik. Watabakuhum mithluhu kama thali mathaluhu kama thali imbatil kala. Ketika mereka mempelajarinya, baik, makin sama seperti menumbuhkan ketumbuhan. Fahaula yuqallahum fuqahaul hadis. Barakallahu fikum. Mereka ini biasa disebut dengan fuqahaul hadis. Kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad, wa Syafi'i, wa Malik, wa Bukhari, wa nahwihim, dan yang semisal dengannya. Mimman jama'a baina al-hifdhi wal fahm alladhi huwa al-fiqh. Yang mereka mengumpulkan antara nas-nas dan pemahaman, yaitu fikih. wahaulai afdalu tabaqatil ulama, dan mereka merelah tingkatan ulama yang paling tinggi. Al-qismu tsani, yang kedua, al-qismu tsani hiya al-ardus sulbah allati la tumbitu wa la tunciju. Baik, tanah sekali keras dia tidak menumbuhkan, tidak menghasilkan, walakinnahu mustamilatun ala mahabil ma allati yantafi'u bihan nas. Tapi dia hanya sebagai penampung air yang orang-orang akan mengambil manfaat dari penampungan itu. Fayashrabuna minha, maka orang-orang pun bisa mengambil dari situ. Bisa memberi minum ternak, bisa mengairi ladang pertanian. Wa mathalu dhalika kamathali huffadhil hadis wan nusus. Perumpamaan seperti adalah perumpamaan para penghafal hadis, penghafal Quran. Alladzina atanau bi asna bi asanidiha wa mayyazu sahiha minha min ghairihi. Yang mereka mempelajari hadis yang dengannya mereka mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Fatanau bi hifdhis sunnah. Mereka hanya mempelajari sunnah, menghafalnya, duna ayyakuna ladaihim fiqhum bihadhihi nusus, tanpa meluangkan waktu banyak untuk memahaminya. Barakallahu fikum. Sekedar menghafal dan menyampaikan ke orang, menghafal dan menyampaikan ke orang. Taib. Adapun lebih dari itu maka tidak. Fakama tanfa'ul ardul jadba alladhi tahtabidu bil ma'i alladhi yantabi'u bihin nas, fakadhalika yanfa'u ha'ula'il huffad an-nasa. Maka sama seperti tanah yang keras seperti ini, tapi dia menampung air dan orang-orang bisa mengambil air dari situ. Sama seperti para ulama yang menghafal-hafal nas, mereka menyampaikan kepada orang nas-nas tersebut, sehingga orang-orang bisa menerimanya dan mempelajarinya. Allatina fa'allahu biha bisa babi hibdihim li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yani tersambungkannya. Boleh jadi dia tidak paham, tapi dia hafal. Dia sampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan tarubba muballighin au amin sami'in. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada orang yang mendengarkan langsung. Yang mendengarkan langsung sekedar penyampai. Yang disampaikan kepadanya lebih paham dan lebih mengerti apa yang disampaikan itu. Wa tadwinuhum laha, mereka menghafal, mereka membukukannya. Fa ulai fihim khairun katsir. Mereka ini memiliki kebaikan yang sangat banyak. La yasilu ila darajati as-sintil awal, akan tetapi kehebatannya, keistimewaannya tidak mencapai derajat yang pertama tadi. Alladzina jama'u bainal hifdhi wal fiqh, yang mereka mengumpulkan antara hafalan dan pemahaman. Yang ketiga, al-ardul jadba allati la tumsikuma, tanah gersang tidak menahan air, wala tumbitul kala, dan juga tidak menumbuhkan tumbuhan. Wa hadhi matalu hakamatil ladzina la yahfaduna wa la yafqahun. Seperti ini adalah orang yang tidak menghafal dan juga tidak paham-paham. Tidak mau menghafal dan tidak mau memahami. Wa hadzal qismu huwa syarrul aqsam. Dan yang ketiga adalah sejelek-jelek aqsam di antara tiga bagian ini. Alladzi la yustafadu minhu bi syai', yang tidak ada yang bisa mengambil manfaat daripadanya. Kal ardis sabihah allati la tantafi'u bil ma', sama seperti tanah tandus padang pasir, tidak dia menahan air, menampung air, dan juga tidak menumbuhkan tanaman tetumbuhan. Wala tumsiku li antafi'a bihin nas, wa kadha hadha an-naw'u ats-tsalits minan nas allati laysa lahum qulubun hafidhah. Dia tidak memiliki hati untuk mempelajari dan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dihafal lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Sementara surah-surah pendek saja enggak. Subhanallah. Kalau lagu-lagu dari zaman dulu ketika dia masih SD, SMP, masih hafal lagunya Rumah Irama. Sampai sekarang dia masih apa? Zamannya Ebit Gade. Masih diapal nih. Taib. Apalagi sekarang masih ditambah nih. Subhanallah. Taib. Ada punya dulu sudah. Biarkan terlupakan ke sana. Tidak perlu di. Subhanallah. Dan yang sekarang pun tidak perlu dihafal-hafal. Miskin, miskin. Orang-orang yang di telinganya terus itu apa? Apa namanya itu? Kemana-mana ada terus di sini nih. Tak gantung di telinganya. Sedih-sedih kebaik gue yang gue di kepala. Baik, atau di kaki. Atau di tangan. Baik. Menunjukkan apa yang dia dengar itu adalah musik. Walaupun tidak ada mendengar kecuali dia. Subhanallah. Pas mestinya kalau dia mendengar, silakan mendengar. Al-Quran dibacakan. Bukan nyanyian, bukan lagu-lagu. Walaupun lagu-lagu religi. Subhanallah. Faidah sami'ul ilma la yantafi'una bihi. Kalau dia mendengar ilmu, tidak dia mengambil manfaat. Wala yahfadunahu, dan juga tidak menghafal. Fala hum nafa'u anfusahum wala ghairahum. Baik. Maka orang yang seperti ini tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi mengambil manfaat untuk disampaikan kepada orang lain. Wa bi hadzal hadits anwa'u minal ilmi minha darbul amsal wa fadlul ilm wa ta'lim wa shiddatil hass 'alaihi wa dhammil i'rad. Hadis ini ada beberapa nau minal ilmi minha darbul amsal. Baik. Di antara yang bisa kita dapatkan di sini adalah darbul amsal. Perumpamaan. Barakallahu fikum. Wa fadlul ilm, dan keutamaan ilmu agama ini. Baik. Wa syiddatil hasi alaihi, dan begitu besar dorongan untuk mempelajarinya, dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkannya. Tidak mau belajar, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan agamanya. Hatta sholat, hatta wudunya. Tidak pernah tahu, tidak pernah belajar tata cara wudu yang benar. Cuma dia lihat orang, oh begitu katuk, baik deken jok. Tidak tahu orang yang melakukannya itu salah atau tidak, pokoknya dia bekeng. Jadi, pada saat dia melihat orang lain wudu dengan metode yang berbeda, kong bingung dia. Salat juga demikian. Ketika dia tidak memiliki pegangan, maka dia akan bingung. Ya, kong Allah. Allah. Jadi, karena ada juga Allah di samping sini. Bukan di sini nih. Macam-macam. Dia bingung sendiri karena dia tidak tahu ada pegangan dia. Baik. Dan harus orang mempelajarinya. Jangan dikira kalau misalnya di tempat kita ini semua sama. Dalam artian semua bisa. Tidak, harus semuanya belajar. Barakallahu fiik. Ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fiik sebagai penyemangat untuk kita kembali barakallahu fiik belajar dan semangat belajar. Jangan ada yang mengatakan setua kita, yang sahabat Rasulullah SAW setua, tetap mereka belajar dan semangat belajar. Ilahuna subhanallah. Subhanallah.